Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiy hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan ini ataupun para pendengar Radio Roja Bandung yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pekan yang lalu, Ahad lalu, kita sudah masuk bab doa salat jenazah. Sudah kita terangkan salat jenazah 4 kali takbir dan hanya 1 rakaat tanpa ruku, tanpa sujud. Takbir yang pertama membaca ta'awud, bismillah dan fatihah secara sempurna dan lebih afdol, lebih utama ditambah dengan surat. Surat apa saja yang mudah bagi kita. Tapi seandainya kita hanya mencukupkan baca fatihah saja, itu pun cukup. Dan tidak ada doa iftitah pada sholat jenazah. Kemudian takbir kembali. Takbir kedua membaca sholawat seperti salawat yang dibaca dalam tasyahud di dalam salat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Boleh begitu? Karena hadis tentang hal itu sahih, boleh juga Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu takbir lagi yang ketiga. Nah, setelah takbir yang ketiga membaca doa yang kemarin sudah kita bahas, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa'asi' madkhalahu wa'ansilhu bilma'i wa thalji wal barad wa'naqihi min khataya kama naqaita thawbal abyadha min ad-danas wa'abdil daron wa abdilhu daron khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zauji wa adkhilhu al-jannah wa aidhum min adzabin nar wa adzabil qabr. Kita sudah jelaskan itu, cuma syarahnya yang belum. Doa salat jenazah berisi 15 poin kebaikan. Pertama, maghfirah. Allahumma maghfir lahu. Ya Allah, ampuni dia. Dia maksudnya si mayit. Berikan maghfirah. Sering kita bahas maghfirah dua. Pertama, tutup aib-aibnya di dunia. Tutup kesalahan-kesalahannya, artinya rahasiakan kesalahan-kesalahannya di dunia. Dan ampuni dia di akhirat. Jangan engkau azab dia di akhirat. Itu makna Allahumma ighfir lahu. Itu makna yang terkandung dalam maghfirah di dunia dan di akhirat. Jadi walaupun dia sudah mati, jangan dibongkar aibnya. Jangan dibuka seluruh kesalahan dosa yang pernah dilakukan. Dan di akhirat selamatkan dia dari azab. Itu makna Allahumma ighfir lahu warhamhu, rahmati dia. Kalau maghfirah disandingkan dengan rahmat, maknanya adalah maghfirah lepas dari sesuatu yang makruh. Makruh itu yang dibenci, yang tidak disukai. Seperti dua hal tadi, terungkapnya aib dari dosa-dosanya dan azab, itu tidak disukai. Itu maghfirah, dilepaskan dari hal itu. Kalau rahmat sebaliknya, yaitu meraih, memperoleh apa yang disukai, apa yang dicintai, berupa pahala, berupa ridho Allah, berupa surga beserta seluruh isinya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi, sehatkan dia. Sehatkan maknanya adalah khusus untuk mayit, sehat aspek jiwanya atau rohaninya atau hatinya. Karena kalau badannya sudah tidak lagi membutuhkan kesehatan karena sudah mati. Kecuali kita yang masih hidup, ketika duduk di antara dua sujud kita berdoa Rabbighfirli warhamni, salah satunya wa'afini. Wa'afini artinya sehatkan aku. Apanya yang disehatkan? Dua-duanya, dua unsur yang membentuk diri kita, yaitu jiwa dan raga. Raganya sehatkan dari seluruh penyakit. Penyakit jantung, ginjal, paru-paru, dan seterusnya. Dan jiwanya juga sehatkan dari syubhat dan syahwat, dari syirik, kufur, dan bid'ah, serta kecenderungan kepada maksiat. Karena itu yang merupakan penyakit yang menjangkiti seluruh jiwa manusia. Sehatkan, itu makna wa'afini. Untuk orang yang masih hidup, minta disehatkan mencakup kedua-duanya. Adapun untuk mayit, wa'afihi, maknanya adalah sehatkan jiwanya. Termasuk apakah badannya, kata Syekh Al-Utsaimin, iya. Maknanya jangan kau timpakan rasa sakit terhadap badannya seusai kematiannya. Jangan sampai ditimpa dengan azab kubur yang menyakiti badannya, tentu saja juga jiwanya. Itu makna wa'afihi. Wa'fu anhu, maafkan dia. Tadi dikatakan Allahumma ighfir lahu, ampuni dia. Ini maafkan. Apa maknanya? Kalau antara maghfirah dengan al-afu disatukan, maknanya berbeda. Kalau maghfirah maknanya dosa-dosa besar, kalau al-afu dari dosa-dosa kecil. Dosa besar ataupun dosa kecil, hapuskan dari diri mayit ini. Inilah yang dimaksud wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu. Muliakan nuzulnya. Makna nuzul adalah hidangan. Nuzula min ghafir rahim dalam Al-Quran ada. Maknanya wa'akrim nuzulahu, yakni akrimhu fi dhiyafatihi. Muliakan dia ketika diperlakukan sebagai tamu. Karena apa? Kata Syekh Al-Utsaimin, li'anna al-mayyita fi dhiyafatillahi azza wa jalla idzan taqala ila qabrihi. Fa imma ay yakuna fi qabrihi mu'adzaban aw mun'aman. Karena mayit berada di dalam jamuan Allah apabila dia sudah masuk ke alam kuburnya. Mungkin dia diadab atas dosanya, mungkin dia diberi nikmat. Fa akrim wa akrim nuzulahu, muliakan hidangannya, maknanya berikan nikmat di alam kuburnya. Di alam kubur ya ada buah-buahan. Sebagaimana sebuah hadis, ketika seorang sahabat meninggal gugur sebagai syahid di medan perang Uhud, Nabi menguburkannya. Lalu kata beliau, luaskan kuburannya di areal kedua kakinya karena aku melihat banyak makanan buah-buahan surga di sana, di areal kakinya. Yang menunjukkan hadis ini mengisyaratkan di alam kubur mereka memperoleh jamuan, makanan, minuman yang memuaskan. Ini yang dimaksud wa akrim nuzulahu. Wa wasi' madkhalahu, dan luaskan madkhalnya. Makna madkhal dua. Yaitu pertama, jalan masuk ketika ke alam kubur tidak dipersempit, maknanya tidak dipersulit, tidak dibuat menderita. Dan yang kedua, luaskan alam kuburnya. Dan memang seorang mukmin ketika dia selesai menjawab pertanyaan munkar nakir di alam kubur, Allah menyatakan an sadaqa abdi, hambaku ini telah benar. Fa'afrishuhu minal jannah wa'albisuhu minal jannah waftahu lahu baban minal jannah. Berikan baginya pakaian dari surga, kasur dari surga, dan bukakan pintu menuju surga. Lalu dibukakan, lalu bertiuplah angin surga dan aroma surga ke alam kuburnya. Setelah itu diluaskanlah di alam kuburnya seluas mata memandang. Sekali lagi, ini bukan di kuburan tapi di alam kubur. Waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad, dan mandikan dia dengan air, dengan salju, dengan embun. Ketiga jenis benda ini kita tahu, air, salju, dan embun. Memandikan orang, mencuci sesuatu dengan air kita mafhum, lumrah, biasa. Tapi bagaimana dengan salju dan dengan embun? Apa bisa? Kan gitu ya. Dengan salju mah atuh beku kitanya. Karena salju apa? Dingin. Makanya dia membeku. Embun, yang namanya embun pasti juga dingin. Tidak ada embun yang hangat. Kalau air ada yang hangat. Termasuk mencuci seperti di dalam doa iftitah, Allahumma ghsilni min khotayaya kama bil mithalji wal ma'i wal bar. Mencuci yang lebih bersih dengan air dingin atau dengan air panas? Dengan air panas. Tapi kenapa di sini dengan salju dan dengan apa namanya embun yang pasti dingin? Maka dijawab oleh para ulama, karena yang dimaksud dicuci di sini, dibersihkan di sini, bukan dicuci, dimandikan secara fisik tapi secara psikis dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Dosa dan kemaksiatan mengundang azab berupa api neraka yang panas, dan lawan dari sifat api yang panas adalah air, salju, dan juga embun, mampu meredam, memadamkan seketika nyala api dan merubahnya menjadi sejuk, nyaman, dan dingin. Oleh karena itulah, maka yang dimaksud dengan mandikan orang ini dengan air salju dan embun bukan dimandikan badannya, raganya secara fisik, tapi bersihkan dosa-dosanya dengan hal-hal yang bisa meredam panasnya azab neraka karena dosa itu, bahkan merubah rasa yang tadinya panas karena dosa menjadi adem, sejuk, dan nyaman. Oleh karena itulah, maka disebut mandikan dia dengan air salju dan juga embun. Berkata Syekh Al-Utsaimin, waghsilhu yakni tahhirhu minadz-dzunubil ma' wasalji wal barad. Mandikan dia, artinya sucikan dia dari dosa dengan air salju dan embun. Wa dzikra salaj wal barad li'annahu barid. Wa dzikrul ma' li'annahu bihin nadhafah. Wadzunub ajaranallahu wa iyyakum minha uqubatuha harah. Fanasaba ayyukrana ma'al ma' wa thalji wal bar. Fayusalu bil ma' at-tandhif. Wayusalu bil thalji wal barad at-tabrid. Kata Syekh Al-Utsaimin, sucikan dia dari dosa dengan air salju dan embun. Disebut salju dan embun karena sifatnya dingin. Disebut air karena bersifat membersihkan. Dosa dan kemaksiatan, yang semoga Allah memelihara kita dari dosa tersebut, efeknya atau azabnya panas karena dari api. Maka cocok apabila diredam dengan air salju dan juga embun. Dengan air teraihlah kebersihan dari dosa, dari kemaksiatan. Dengan salju dan embun teraihlah kesejukan dan kenyamanan. Oleh karena itulah, makna mandikan dia dengan air salju dan juga embun itu aspek psikisnya dan bukan raganya, tapi jiwanya. Wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadhu minad danas. Dan bersihkan dia dari kesalahan sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Disebut pakaian putih pertama karena itu sebaik-baik pakaian dan pakaian yang paling dicintai oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kedua, bersihnya pakaian sangat terlihat, sampai ada titik noda sekecil apapun nampak. Oleh karena itulah, orang yang memakai pakaian putih jauh lebih hati-hati agar pakaiannya tidak terkotori dibanding orang yang memakai pakaian warna gelap. Karena kalau warna gelap kena kotoran ini dan itu gak kelihatan. 3 hari dipakai terus rasanya bersih, tahu-tahu gatel aja. Tapi kalau yang warna putih rata-rata sehari ganti. Bukan karena yang putih itu cepat kotor, yang lain susah kotor. Sama-sama sebenarnya kotornya, cuma yang putih mah kelihatan, kalau yang gelap mah tidak kelihatan. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik yang putih. Adanya kotoran menyebabkan kita berhati-hati untuk tidak terkena dampak dari kotoran tersebut. Karena kalau kelihatan masih tetap dipakai, pertama kata orang Sunda mah karenang, susah diterjemahkan karenang, perasaan tidak nyaman gitu ya. Kedua, mungkin kotoran yang nempel tersebut mengandung bakteri tertentu yang bisa menimbulkan penyakit di kulit, bentol gitu ya, atau jamur-jamur sehingga menimbulkan panu, kadas, kurap, koreng dan seterusnya, sehingga bisa dihindarkan. Ini sudah kotor, saya nggak mau pakai lagi. Berbeda dengan yang gelap, wah ini kayaknya bersih tuh, belum ada kotoran, dipakai terus, perlu ada jamurnya di sana. Oleh karena itu disebut warna putih, karena membersihkan warna putih biasanya lebih sempurna dibanding membersihkan warna gelap. Kalau warna putih kelihatan masih ada kotoran, terus. Kalau warna gelap, walaupun ada kotoran, tidak kelihatan, sudah cukup satu kucekan juga. Kalau yang putih, 10 kucekan. Oleh karena itu, disebutnya warna putih dari kotoran menunjukkan dibersihkannya sebersih-bersihnya, tanpa tertinggal setitik noda pun pada pakaian tersebut. Inilah makna kenapa yang disebut adalah pakaian putih. Jadi yang pertama, Allahumma gfir lahu, ampunan. Kedua, Allahumma arhamhu, rahmat. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi, kesehatan. Wa'fu anhu, maaf. Wa akrim nuzulahu, muliakan hidangannya. Wa wasi madkhalahu, yang keenamnya diluaskan. Terus waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad, dicuci ya. Wa naqqihi min khataya kama naqqa thawbul abyadu min ad-danas, kemudian dibersihkan. Nah, itu yang ke-8. Sekarang yang ke-9-nya adalah Allahumma abdilhu daran khairan min dari. Ya Allah, ganti bagi dia negeri tempat hidupnya yang dulu dengan negeri yang lebih baik. Yaitu di alam barzakh. Ganti kehidupannya di alam dunia dengan di alam barzakh dalam keadaan yang lebih baik. Kita tahu di dunia itu negeri disebut darul fitan, darul mihan. Negeri yang banyak fitnah, banyak ujian, banyak godaan, banyak cobaan, banyak penderitaan, kesulitan, kanyeri, kaperi, geus kapangih, lara wirang, geus kasorang. Itu dunia begitu. Tidak ada orang yang selama hidupnya tidak pernah mengalami penderitaan, tidak pernah mengalami kesedihan, kekecewaan, ketidaknyamanan. Tidak ada. Semuanya pasti pernah mengalami. Adapun di alam barzakh ada dua. Mungkin menderita terus, mungkin bahagia terus. Di dunia ada bahagianya, ada menderitanya. Di alam barzah hanya ada dua, menderita terus dengan azab kubur atau bahagia terus dengan nikmat kubur. Doa abdilhu daran khairan min dari, ganti negerinya di dunia dengan negeri yang lebih baik, maknanya mengisyaratkan di alam barzahnya jadikan sebagai negeri yang baik baginya dengan cara memperoleh nikmat kubur dan terhindar dari adab kubur. Nah, wa ahlan khairan min ahli, keluarganya ganti dengan keluarga yang lebih baik. Wa zaujan khairan min zauji, juga istrinya ganti dengan istri yang lebih baik. Sebagian ulama mengisyaratkan, hadis ini mengisyaratkan di alam kubur dia memperoleh pasangan. Sebab adanya doa wa zaujan khairan min zauji. Ganti istrinya yang di dunia, istrinya di dunia sudah solihah, sudah cantik, sudah gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Kemulusan kulitnya matak tisoledat kutu tisereletuma. Gak ada terjemahan. Tapi ganti di alam kuburnya dengan yang lebih baik daripada itu, termasuk sampai di surganya nanti. Dan yang menjadi istri di surga adalah yang juga menjadi istrinya di dunia, kalau istrinya juga sama-sama ahli surga. Kalau dijawab, kalau ada yang bertanya, ini pancingan pertanyaan dari Syekh Al Utsaimin. Fa in qala qa'il, fa kaifa takunu khairan min zaujati wa hiya wahidah fid dunya? Bagaimana mungkin istri saya nanti di akhirat bisa lebih baik daripada istri saya di dunia, padahal itu-itu juga, gitu ya. Jawab, khairan minha fis sifat wal jamal wa ghairi dzalik. Istrinya sama itu, tapi kondisinya jauh berbeda, lebih baik daripada di dunia. Karena apa? Karena di akhirat, di surga nanti, setiap penghuni surga tertiup oleh angin, angin surga, bertambahlah keindahan fisiknya. Sehingga ketika sang suami pergi meninggalkan istrinya di surga, maka ketika tertiup angin bertambahlah kegantengan dia. Ketika pulang, si istrinya berkata, demi Allah, engkau jauh lebih ganteng dibanding ketika engkau meninggalkan aku tadi. Suaminya pun berkata, demi Allah engkau pun demikian, engkau jauh lebih cantik dibanding ketika aku meninggalkanmu tadi. Terus setiap saat bertambah dan bertambah, maka tidak akan ada kejenuhan, tidak akan ada kebosanan, tidak akan ada boring. Maka jangan khawatir bahwa kondisi istrinya di akhirat nanti sama seperti di dunia. Aduh, di dunia juga sudah gak kuat gitu, kok di surga itu-itu juga. Enggak, jangan khawatir. Jangan khawatir. Berubah, berbeda keadaan. Wa adkhilhul jannah wa'idhu min adzabil qabr wa adzabin nar. Masukkan dia ke dalam surga. Dan pelihara, lindungi dia dari azab kubur dan juga azab neraka. Berisi 15 permintaan kebaikan bagi si mayit di dalam sholat jenazah tersebut. Semua doa itu wajib ditunaikan secara ikhlas dan penghayatan yang penuh. Apa positifnya bagi orang yang berdoa? Wah, enak dia dong yang didoakan. Kita mendoakan kebaikan kepada dia. Apa timbal baliknya untuk kita? Pertama, itu ibadah dan berpahala serta menggugurkan dosa. Kedua, itu termasuk addu'a bidhahril ghaib. Berdoa bidhahril ghaib artinya doa tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Dan itu makbul. Tahu gak si mayit bahwa dia didoakan oleh orang yang masih hidup di dalam sholat jenazahnya? Tidak, tidak tahu. Dan doa untuk orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut adalah doa yang makbul. Oleh karena itu kita jangan ngasih-ngasih tahu ke orang. Saya sudah doakan kamu tuh. Gak perlu. Atau umpamanya kalau orang safar, orang haji, orang umroh, banyak yang titip doa ya. Pulangnya jangan ditagih atau ditanya, saya didoakan gak di sana? Jangan, biarkan. Nanti kalau, oh iya dong jelas, tahu gak isi doa saya untuk kamu ini. Nanti gak dikabul. Mengurangi kemungkinan dikabulnya doa itu. Karena diantara salah satu penyebab dikabulnya doa adalah mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Jangan ditagih. Ana didoain gak di sana? Jangan, biarkan saja. Didoakan alhamdulillah, mudah-mudahan makbul. Tidak didoakan ya sabar. Kumaha deui atuh. Oleh karena itu jangan ditagih. Dan kitanya juga jangan laporan. Antum pesan doa ini kan waktu saya haji umroh, sudah tenang aja. Saya berdoa ketika tawaf, saya berdoa ketika sa'i, saya berdoa ketika di multazam ngadaplok 2 jam. Bohong. Kalau ada orang yang bilang saya ngadaplok setengah jam di multazam, bohong, dusta. Meureun teu dibardol mah ku batur. Satu tempatnya cuma satu, yang ingin jutaan, bayangkan. Baru nempel gini sudah dibedawa. Jadi kalau ada orang haji atau umroh, duh saya nikmat kosong ke tengah malam etamanya, gak ada plok sampai sejam, bohong itu. Tengah malam lebih penuh. Kalau umpah gak ada ploknya, umpahnya jam 11 siang pada waktu musim panas, mungkin di siang bolong musim panas lagi umpamanya, sebab orang nggak ada yang berani di sana karena panasnya. Nah kalau umpamanya 1 jam saya ngadaplok di musim panas jam 11 siang mungkin, tapi kalau tengah jam 12 jam 1 malam sepi, bohong ya. Tempatnya satu, multazam. Yang ingin ngadaplok di sana jutaan, terus bisa setengah jam, bohong ya. Jadi biarkan. Jadi yang kedua, kenapa itu termasuk doa yang makbul, doa sholat jenazah itu, karena mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Ketiga, timbal balik keuntungan bagi kita, kita pun oleh malaikat didoakan dengan isi doa yang sama. Tidaklah seseorang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut, kecuali di sisinya ada malaikat yang mengaminkannya, berkata amin walaka mithlu, amin dan bagimu seperti isi doamu. Oleh karena itu ikhlaskan dan sungguh-sungguhkan. Jangan sampai ini kan isinya, isi doa ini untuk orang lain, gak perlu khusus amat. Mau dikabul mau gak, terserah, gak ada untungnya bagi kita. Jangan seperti itu. Semaksimal yang kita bisa dari kadar kehusuannya dan keikhlasan. Berdasarkan hal itulah, maka doa ini merupakan doa yang lengkap, yang komplit, memenuhi seluruh yang dibutuhkan oleh si mayit. Tapi ada tapi, anehnya selengkap itu doa, coba apalagi yang dibutuhkan bagi si mayit di alam kubur selain isi doa itu. Ampunan sudah dimintakan, rahmat sudah, maaf sudah, sehat sudah, lapangkan, diluaskan, sudah dimuliakan hidangannya, sudah disuruh dibersihkan dosa-dosanya dari azab, sudah dimintakan juga umpamanya rumahnya, pasangannya, keluarganya yang lebih baik, sudah dimintakan surga, sudah dimintakan dilindungi dari api neraka dan azab kubur, sudah apalagi, lengkap. Anehnya orang Seusai sholat janazah, rasa-rasanya kurang puas, terus apa lagi? Berdoa lagi dengan doa yang jauh lebih panjang, ya. Begitu beres, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, derdengar doa. Dan itu bisa lebih panjang. Seolah-olah doa yang dia baca di dalam sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu kurang cukup, kurang lengkap, saya tambah lagi, kan gitu ya. Oleh karena itu ketika kita yang memimpin sholat, begitu beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, ayo langsung angkat jenazahnya. Orang-orang kaget, yey, tengah doa. Menigaring gitu sholat jenazah, gitu ya. Nah, karena apa? Mereka mengukur dengan perasaan dan otak. Perasaan yang tak berperasaan dan otak yang kurang mikir. Karena apa? Doa di dalam sholat jenazah itu sendiri sudah lengkap, komplit, diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah hadis pertama yang sudah kita terangkan syarah atau apa namanya faedahnya di pertemuan yang lalu, ya. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga dari Abu Qatadah. Ini Abu Qatadah sahabat orang Arab, bukan ustad orang Tasik. Dari Abu Hurairah, juga Abu Qatadah dan Abu Ibrahim Al-Ashhali dari bapaknya. Bapaknya ini seorang sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dari Nabi SAW, bahwa Nabi SAW mensolatkan jenazah lalu berdoa. Doanya ini dibaca setelah takbir ketiga. Doanya, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fahihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Nah, ini boleh dibaca di takbir yang ketiga seusai yang tadi ditambah ini. Boleh yang tadi sudah terus takbir, terus yang keempat baca ini, boleh juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah dan Ashhali diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-Hakim, dan sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan berkata Imam At-Tirmidzi, kata At-Tirmidzi berkata Al-Bukhari. Bukhari itu gurunya Imam At-Tirmidzi. Kata Imam Al-Bukhari, as-sahhu riwayati hadzal hadis riwayatu Ashhali. Riwayat yang paling sahih dalam hadis ini adalah riwayat Al-Ashhali. Lalu kata Imam Bukhari juga, wa ashahu syai'in fil bab hadis Auf bin Malik, dan sesahih-sahih hadis dalam bab ini adalah hadis Auf bin Malik. Auf bin Malik itu yang doanya tadi yang 15 isi permintaan, lalu Auf bin Malik menyatakan hatta tamannaitu an akuna ana dzalikal mayit, aku sampai berangan-angan akulah mayit yang sedang disolatkan tersebut. Itu dari Auf bin Malik. Hadis ini sahih. Dari hadis ini orang terjemahkan heulanya, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampuni baik orang-orang yang masih hidup di kalangan kami ataupun orang yang sudah mati. Sampai di sini sebenarnya sudah mencakup semua orang, ya. Tapi ditambah wa saghirina wa kabirina, baik yang kecil ataupun yang sudah dewasa. Lebih rinci, padahal yang kecil yang dewasa juga sudah tercakup dalam yang pertama, ya. Ketiga, wa dzakarina wa unthana, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini juga sudah tercakup. Wa syahidina wa ghaibina, baik yang syahid ataupun yang ghaib. Yang syahid itu artinya yang ada di sini, yang mukim, yang ada dalam pandangan mata kami, di hadapan kami. Sedangkan yang ghaib itu yang ada, yang tidak ada. Yang ada tapi di tempat lain, tidak kelihatan. Mungkin sedang safar, mungkin sedang di pasar yang tidak kita lihat karena jauh atau terhalang oleh bangunan, gitu. Itu gaib. Bukan bangsa jin setan, bukan. Bangsa manusia juga dan jin muslim juga. Wa syahidina wa ghaibina, baik yang syahid ataupun yang gaib. Allahumma man ahyaitahum minna, ya Allah, siapa saja orang yang engkau hidupkan di antara kami. Maksud engkau hidupkan itu, engkau tetapkan dia hidup selama beberapa waktu lagi, belum dimatikan gitu ya. Maka hidupkan dia di atas Islam. Dan siapa orang yang engkau wafatkan di antara kami, wafatkan dia di atas iman. Beda ya, kalau hidup di atas Islam, kalau mati di atas iman. Apakah ini nanti tidak bertolak belakang dengan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Kok di sini matikan siapa saja yang akan engkau matikan di antara kami di atas iman, bukan di atas Islam. Kalau hidup di atas Islam, kalau mati di atas iman. Nanti ada pembahasan. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, jangan engkau halangi kami dari pahalanya. Pahala apa? Pahala ngurus jenazah ini. Itu penjelasan Syaluthaini. Dari mulai memandikan, mengkafani, dan menyolatkan sampai nanti ketika menguburkan. Wala taftina ba'dahu, dan jangan engkau timpakan fitnah kepada kami ba'dahu, sepeninggal si mayit ini. Sepeninggal orang yang sedang kami solatkan ini. Makna jangan engkau timpakan fitnah kepada kami, ayat la tudillana ba'da mautihi, jangan engkau sesatkan kami setelah kematian orang ini. Itulah arti dari doa tersebut. Jadi isinya pertama minta ampunan bagi semuanya, lalu dirinci ya, baik yang hidup ataupun yang mati, baik yang kecil ataupun yang dewasa, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, baik yang ada maupun yang sedang di tempat lain, ada di tempat lain tapi tidak kelihatan. Timbul pertanyaan, tadi sudah dikatakan kalau kalimat ini sampai pada Allahumma gfir lihayina wa mayitina, ya Allah ampuni kami baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, sampai di sini berarti sudah mencakup semuanya. Tapi ada tapinya, kenapa dirinci disebut baik yang kecil ataupun yang dewasa, baik laki ataupun perempuan, baik yang syahid ataupun yang gaib, dirinci. Ini yang disebut dengan ilhah. Ilhah teh ngeyel, ilhah teh ngotot, ilhah teh merkedeweng, ilhah teh yang semaklah semakna dengan itu. Dengan cara meminta berulang-ulang, baik dengan kalimat yang sama atau dengan kalimat lain tapi maknanya sama, dan mengulang-ulang isi doa disunnahkan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah kitab Madarijus Salikin juga Al-Wabilus Sayyib, beliau menyatakan di antara perkara-perkara yang menunjang dikabulkannya doa adalah al-ilhah fid doa, mengulang-ulang isi doa itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allahumma aghithna. Ya Allah beri kami hujan, beri kami hujan, beri kami hujan. Kalau itu mengulangnya dengan kalimat yang sama, maknanya juga pasti sama. Nah, di sini mengulang permintaan dengan kalimat yang berbeda tapi isinya sama, lebih merinci kalimat yang pertama. Ya Allah ampuni kami, baik di kalangan yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Sudah sampai di sana itu sudah mencakup laki perempuan, anak-anak dan dewasa, baik yang ada maupun yang sedang bepergian, kan sudah mencakup begitu ya. Tapi lebih rinci lagi dikatakan wasoghirina wa kabirina, baik yang anak-anak maupun yang dewasa, wadzakarina wa unthana, baik yang laki-laki ataupun perempuan, wasyahidina wa ghaibina, baik yang ada maupun yang sedang bepergian. Itu dirinci dan ni ilhah di dalam berdoa, dan ilhah dalam berdoa disunnahkan dan termasuk salah satu di antara penyebab dikabulkannya doa. Kedua, tadi salah satu isi doa itu adalah wasoghirina wakabirina, baik yang kecil anak-anak maupun yang sudah dewasa. Disebut anak-anak, padahal anak-anak mah tanpa harus dimintakan ampunan, mereka tidak punya dosa, kan belum mukallaf, belum ditulis anunya, apa namanya, seluruh amalnya. Rufi al-qalam an thalathin, diangkat qalam dari tiga orang. Qalam yang dimaksud di sana adalah pena, catatan amal. Diangkat, maksud diangkat tidak dulu dituliskan, dari tiga orang. Salah satu di antara tiga orang ini wa anisobi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia ihtilam, sampai dia dewasa, sampai dia akil baligh. Nah, jadi anak kecil kan tidak berdosa, tapi kenapa dimintakan ampunan? Doa atau kasus seperti banyak, termasuk doa. Kita suka nggak mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya jelas. Baik salawat, salam gitu, assalamu alaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, atau boleh assalamu alan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk kita Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang kalau kita tidak bersolawat kepada Nabi, solawat kepada Nabi artinya ya Allah puji Nabi di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingmu, kan gitu ya maknanya, limpahkan keselamatan kepada beliau. Kalau kita tidak mendoakan, apakah Allah tidak memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya, memuji. Apakah Allah tidak melimpahkan keselamatan kepada Nabi kalau kita tidak salam? Tetap melimpahkan. Terus kenapa atuh kita memintakan doa itu? Kan seolah-olah percuma gitu ya. Dijawab, ini sudah pernah kita bahas ketika membahas kitab Bulughul Maram, ketika bab salawat kepada Nabi di dalam tasyahud, dijawab bahwa yang diincar oleh setiap orang yang bersalawat adalah pertama banyak tuh, dengan bersalawat dapat pahala dan gugur dosa. Karena bersolawat berarti melaksanakan perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, kan itu perintah Allah. Kalau kita laksanakan otomatis dapat pahala. dan menggugurkan dosa. Kedua, efek baliknya loh, yaitu siapa yang bersolawat ke Nabi SAW sekali saja, apa akibatnya? Allah akan bersolawat kepada orang itu berapa kali? 10 kali. Fa innahu man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang bersolawat kepadaku sekali saja, akibatnya Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali. Nah, ini yang kita inginkan dengan bersolawat itu. Bukan karena kalau kita enggak solawat, Nabi enggak dapat tuh solawat dari salam. Tapi karena kita bersolawat, jadi aja dapat. Enggak begitu, bukan itu. Kita mau solawat atau tidak kepada Nabi, Nabi mah tetap tuh mulia, agung, luhur. Demikian juga kita mendoakan orang-orang soleh. Ya Allah, umpamanya dalam apa doa tahiyat, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Semoga juga keselamatan kepada kami dan kepada hamba-hambamu yang soleh. Kalau kita tidak mendoakan begitu bagi orang-orang yang soleh, apakah orang soleh enggak dapat keselamatan? Tentu dapat. Dapat dari mana? Dapat dari kesolehan mereka sendiri gitu. Dapat dari kesolehan mereka sendiri. Kalau memang sudah dapat keselamatan, ngapain itu kita minta selamat lagi? Pertama maknanya tambah. Yang kedua, efek baliknya. Siapa orang yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang itu, malaikat akan mengaminkannya dan mengatakan walaka mithluh, kamu pun semoga memperoleh seperti isi doa kamu. Begitu. Oleh karena itu, walaupun anak kecil belum punya dosa, tetap kita mintakan ampun. Nanti ada malaikat yang mendoa mengaminkan, dan walaka mithluh, bagimu seperti isi doa yang kamu minta. Nah, ini yang kita incar, ini yang kita cari, gitu ya. Inilah yang kedua. Ketiga, tadi disebutkan ada perbedaan apabila ada orang yang akan engkau tetapkan masih hidup, hidupkan dia di atas Islam, tapi siapapun orang yang akan engkau wafatkan, wafatkan dia di atas iman. Kalau Islam dan iman disebut secara terpisah, sendiri-sendiri, Islam disebut sendiri, iman disebut sendiri, maka makna Islam dan iman di sana sinonim. Apa arti sinonim teh? Sama maknanya. Islam adalah iman dan iman adalah Islam. Mencakup ya lahir ya batin, ya amalan lahir ya amalan batin. Contoh umpamanya Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagia orang-orang mukmin. Hanya mukmin yang disebut, tidak disebut Islam. Tapi ciri orang mukmin itu mencakup amalan lahir dan amalan batin. Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Ini batin. Orang yang khusyuk dalam salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini lahir apa batin? Lahir. Orang-orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, ini amalan lahir, amalan badan. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ini amalan lahir, amalan batin. Bisa dua-duanya. Sebagian ulama menyatakan walladzina hum lizzakati fa'ilun, maknanya orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya. Zakat di sana maknanya tazkiyatun nufus. Kenapa? Karena ayat ini ayat makkiyah. Turunnya di mana? Di Mekah. Sedangkan kewajiban zakat turunnya di Madinah. Belum ada kewajiban zakat, tapi sudah ada keterangan walladzinahum lizzakati fa'ilun. Loh kan belum ada perintahnya zakat juga. Sebagian ulama menyatakan maksudnya membersihkan jiwa. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang memelihara, menjaga faraj-farajnya. Para ulama ahli tafsir menyatakan setiap ayat yang menjaga faraj maknanya menghindarkan diri dari zina. Kecuali ayat ini. Ayat ini maknanya tidak diobral, tidak diperlihatkan kepada siapapun kecuali illa ala azwajihi ma'uma malakat saimanum, kecuali kepada istrinya atau kepada hamba sahaya yang dimilikinya. Fa'innahum ghairu malumin, maka kepada kedua orang ini mereka tidaklah tercela. Kalau diperlihatkan saja haram, terlarang, apalagi lebih daripada itu gitu ya. Apalagi lebih daripada itu seperti berzina dan yang lain-lain. Nah ini amalan lahir apa batin? Amalan lahir. Jadi iman mencakup ya amalan lahir, ya amalan batin apabila dia disebut menyendiri. Al-Anfal ayat 2 menyatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, orang-orang mukmin adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Ini amalan lahir apa batin? Batin. Bila dibacakan ayat-ayatnya kepadanya bertambah keimanan, amalan batin. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal, amalan batin. Terus berikutnya, orang-orang itu juga mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki. Ini amalan apa? Lahir. Jadi kalau iman disebut menyendiri tanpa digandengkan dengan Islam, maknanya sama, yaitu amalan lahir dan batin dua-duanya. Tapi kalau iman dan Islam menyatu dalam satu kalimat atau dalam satu konteks pembahasan, walaupun kalimatnya berbeda tapi dalam satu konteks pembicaraan, maka maknanya beda. Iman artinya hanya amalan-amalan batin, Islam hanya amalan-amalan lahir saja. Nah, contohnya hadis Jibril. Hadis Jibril itu kedatangan Jibril dalam bentuk seorang laki-laki yang hitam rambutnya dan putih pakaiannya, ya. Tidak terlihat bekas-bekas safar pada dirinya dan tidak ada seorang pun di antara sahabat yang mengenalnya, lalu bersikap akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan dua lututnya di atas dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyimpan kedua tangannya di atas kedua paha Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Hai Muhammad, coba terangkan kepadaku tentang Islam. Dijawab. Jawaban Nabi tentang Islam semua amalan lahir. Mengucapkan dua kalimat syahadat, salat, zakat, saum, haji, semuanya itu lahir. Sadaqta, benar engkau. Sekarang akhbirni anil iman, coba terangkan kepadaku tentang iman. Dijawab semua jawaban tentang iman semuanya amalan batin. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Ini semua amalan batin. Karena apa? Karena ketika menerangkan ini dua istilah Islam dan iman, dua-duanya disebut dalam satu konteks pembahasan. Makanya maknanya beda. Islam hanya amalan lahir, iman hanya amalan batin saja. Lihat tuh surah Al-A'raf ayat yang ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. datang Arab Badui. Arab Badui itu karakternya itu blak-blakan. Blak-blakan. Tedidingding kelir, kata orang Sunda namanya. Tidak berbahasa basi. Saceplak nawe, mau enak mau tidak. Qalatil Arabu, telah berkata orang Arab Badui, amanna, kami sudah beriman. Tuh gitu, pede tuh. Qul, katakan oleh Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslama, tapi katakan oleh kalian, kami sudah Islam. Sudah Islam tapi belum iman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Mananya orang Arab Badui itu baru amalan lahiriahnya saja. Salat iya, saum iya, sedekah iya, duduk di majelis ilmu iya. Amalan-amalan lahirnya iya, tapi amalan batinnya Allah lebih tahu, belum masuk ke dalam hatimu. Jadi kalau Islam dan iman dua-duanya disebut, maknanya beda. Islam hanya aspek lahir, iman hanya aspek batin. Termasuk dalam doa ini, ya Allah, siapa saja orang yang engkau hidupkan di antara kami, hidupkan dia di atas Islam. Tapi siapa saja orang yang akan engkau wafatkan di antara kami, wafatkan dia di atas iman. Berkata Al-Hafidz Ali Al-Hakami di dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul, bab ini perbedaan Islam dan iman, beliau mengutip hadis ini, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi ini menyatakan, kenapa kalau hidup di atas Islam, kalau mati di atas iman? Karena setelah mati dia tidak bisa lagi melakukan amalan-amalan lahiriah, ya. Gak bisa sholat, saum, haji, dan seterusnya. Yang bermanfaat satu-satunya yang amalan hatinya aja, imannya aja. Adapun ketika hidup, ya, dia mampu melakukan apapun. Sholat, saum, haji, jihad, tolabul ilm, infak, sodakoh, ta'awun alal birri wa taqwa, silaturahmi, dan seterusnya. Nah makanya selama hidup, maka hidupkan dia di atas Islam, artinya jadikan Islam itu teraplikasi dalam kehidupannya. Tapi pas mati, matikan dia di atas iman. Karena setelah mati tidak ada lagi amalan lahiriah yang bisa dia lakukan, dan satu-satunya yang bermanfaat hanyalah amalan batin, yaitu keimanan. Dari hadis ini Syekh Salim menjelaskan setidaknya ada 4 faedah. Pertama, jawazud du'a lil ahya wal amwat. Hadis ini menerangkan dibolehkannya berdoa bagi yang orang yang hidup dan bagi orang yang mati. Tapi doa kebaikan. Kalau disebut ad-du'a lahu berarti kebaikan. Tapi kalau doa alaihi berarti doa keburukan. Jangan sampai ada umpah kita kedatangan syekh orang Arab, kita minta doa, ya syekh, ud'ullaha alayya. Umpamanya ya. Wah, itu berarti ya syekh doakan keburukan bagi saya. Bukan alayya tapi li, ud'ullaha li. Penggunaan li dengan ala jauh berbeda. Hanya satu kata yang sangat pendek merubah makna. Jadi pertama hadis ini, jawazu du'a lil ahya wal amwat. Li bukan ala. Bolehnya mendoakan baik orang yang hidup maupun orang yang sudah mati. Kedua, al khairu kulluhu ayyamutal mar'u alal iman wa ayyahya alal islam. Kebaikan itu seluruhnya adalah ya terletak pada kalau seseorang mati, mati di atas iman, kalau seorang hidup, hidup di atas Islam. Ayat yang menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali mati di atas Islam. Islam di sana tidak disandingkan dengan iman. Jadi Islam di sana mencakup makna iman juga. amalan ya lahir ya batin, lahirnya iman, lahirnya Islam, batinnya juga iman. Ketiga, istihbabu du'ail abdi ayuslihallahu zahirahu wa batinahu wa ayyumitahu ala khairi halin. Hadis ini pun menerangkan disunnahkannya seorang hamba berdoa agar Allah memperbaiki lahirnya dan juga batinnya. Lahirnya ya perlu diperbaiki, dalam arti supaya sehat, dalam arti juga supaya enak dipandang. Rambut jangan dibiarkan acak-acakan. Seperti apa? Seperti setan ya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baju juga jangan dibiarkan kararusut, bararel, bararel. Apa? Bareleal tah gitunya. Atau kancing bajunya enggak pas gitunya. Bukan pasangannya, akhirnya paseng soal kerahna gitunya. Teu ditikalkeun kalawan rapi, ninggalin aja sareukseuk. Enggak nyaman, enggak enak gitu. Kita sudah pernah bahas tentang apa namanya memperhatikan penampilan fisik. Tuh harus kayak wanita tuh yang lagi jetek gitu ya. Itu penampilan fisik diperhatikan benar. Ada jerawat kecil di pipinya, nangis dia. Panik gitu ya. Ah sayangnya banyak orang yang lalai dari memperbaiki keadaan batin. Kita ada sedikit keluhan umpamanya secara fisik, khawatir nih penyakit jangan-jangan berbahaya, langsung check up, langsung ke dokter gitu ya. Sedikit umpamanya ada jerawat, langsung ke dokter kulit. Sedikit umpamanya ada panu di sini, wah kelihatan banget, cepet-cepet mencari obatnya gitu kan. Panik dia, tidak mau sakit secara fisik, tidak mau kelihatan buruk secara fisik. Itu bagus gak? Bagus, harus begitu. Tapi lakukan ini lebih hebat lagi kepada keadaan batin. Keadaan batin harus jauh lebih baik daripada keadaan fisik. Lalu berdoa. Berdoa seorang hamba kepada Allah, semoga Allah mengislahkan lahirnya dan batinnya. Batinnya jangan lupa. Dan disunahkan juga untuk berdoa kepada Allah agar Allah mewafatkannya dalam keadaan sebaik-baik keadaan, dalam keadaan husnul khatimah. Coba banyak-banyak berdoa, ya Allah, janganlah engkau wafatkan aku melainkan wafat dalam keadaan Islam. Janganlah engkau wafatkan Islam dan sunnah ya. Janganlah engkau wafatkan aku melainkan wafat dalam keadaan tidak punya hutang dan tanggungan. Janganlah engkau wafatkan aku kecuali wafat sebagai seorang syahid di jalanmu. Mintakan itu kepada Allah SWT ya. Terakhir, at-tahdzir min amnil mar'i 'ala nafsi min adamil inqilab mimma huwa fihi min al-khair bal 'alaihi ayas 'ala Allah tsabat dauman 'ala al-iman. Hadis ini berisi tahdzir. Tahdzir itu wanti-wanti loh. Warning, larangan dari apa? Dari seseorang merasa aman dari berubahnya keadaan di akhir kehidupannya. Wah, saya kan rajin ngaji, gitu ya. Saya juga kegiatannya hanya keluar masuk masjid, majelis taklim. Kawan-kawan saya semuanya juga ahli ibadah, tenang. Akhir hayat saya pasti baik. Jangan, amanlah, surga di tangan. Wah itu jangan, hebat banget, jangan. Jangan merasa aman, tapi mintalah kepada Allah agar kita diistiqamahkan. Hadis menyatakan ada orang yang dari muda, dari kecil ibadah, terus di akhir hayatnya belot, ya, dan mati dalam keadaan buruk, su'ul khatimah. Ayat ada juga yang menyatakan begitu. Kama thali syaitani idh qala lil insanik fur falamma kafara qal inni bari'u minka inni akhafullah rabbal alamin. Contohnya seperti syaitan ketika dia berbicara kepada seorang, kufurlah kamu. Ketika orang ini kufur, syaitan berkata, aku berlepas diri dari kalian, dari kamu, aku juga takut kepada Allah rabbal alamin. Ayat ini berkisah tentang rahib yang sejak kecil beribadah intensif terus, teka goda, kudodoja, teka bawa, kusakabakaba, teunggut kalinduan, tegedag keanginan, teluntur kuibun, telaas kupanas. Ibadah terus, tapi kenapa di akhir hayatnya dia sujud kepada setan? Nah, setan merekayasa berbagai macam tipu daya diterapkan, berhasil. Sampai di akhir hayatnya setan menyuruh dia untuk kufur, lalu diata-ati kufur, lalu hukuman mati kepada orang itu dijalankan dalam keadaan sujud kepada setan waliyadzubillah. Ini yang dimaksud dengan kama thali syaitan idh qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin fakana aqibatahuma annahuma binnari khalidaini fiha wa dhalika jazaa'u dhalimin. Oleh karena itu tetap kita minta istiqamah kepada Allah azza wa jalla, minta agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, baik di akhir hayat, sehingga kita pun masuk ke dalam golongan orang-orang yang memperoleh curahan rahmat, ampunan dan ridho Allah azza wa jalla. Ikhwan, cukup sampai di sini saja, dan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Bagi ikhwan dan akhwat yang berniat mau umroh untuk bulan Januari tanggal 19, saya ada jadwal umroh. Bagi yang punya minat dan ingin informasi tentang umroh tersebut, dipersilakan untuk menghubungi saya langsung, ya. Bolehkah mendoakan mayit dengan bahasa kita sendiri? Boleh, kalau kita gak hafal, gak bisa bahasa Arab, boleh bahasa kita sendiri, ya. Umpama ibu kita meninggal gitu, ya, doakan ya Allah ampuni ibu saya, luaskan di alam kuburnya, amankan dari azab kubur, beri nikmat kubur, dan seterusnya, boleh, ya. Bolehkah wanita berziarah kubur sendiri? Boleh. Aisyah juga melakukan itu. Kita sudah bahas, dibolehkan wanita berziarah kubur asal pertama tidak terlalu sering, yang kedua dijamin dia tidak akan meratap di sana. Selama di jalan aman dan di kuburannya juga aman dari ikhtilat, aman dari fitnah. Boleh enggak wanita sendirian ziarah kubur malam-malam, tengah malam ke kuburan? Mangga teh teuing itu sieun. Afwan Ustadz Barinaros, mangga. Apakah ada dasarnya ritual ngolongan pasaran? Tidak ada, ini khurafat. Ini kepercayaan yang diambil dari animisme dan dinamisme. Jadi orang yang meninggal ketika digotong di depan rumah mau dikuburkan, anggota keluarganya itu harus ngolongin dulu pasarannya. Apa maksudnya kata mereka biar gak inget kepada yang mati. Ternyata tetap aja meraung-raung, ya, gak ada manfaat. Ditambah dengan adanya keyakinan yang batil seperti itu, tidak ada, itu bukan dari ajaran Islam. Ritual mencuci muka dan air bekas memandikan mayat, gak boleh, itu bahaya loh, itu berpenyakit nanti, berpenyakit. Hukum membaca novel dan sejenisnya dan hukum mengajarkannya, haram, tidak boleh. Karena novel umumnya fiktif, ya. Dan menulis cerita fiktif adalah dusta. Berdusta artinya berbicara atau menuliskan sesuatu yang tidak ada dalam realita. Itu dusta. Jadi menulis kisah-kisah fiktif masuk ke dalam hukum berdusta, dan dosanya sama dengan dosa berdusta. Bolehkah membeli barang elektronik tanpa membayar bea cukai kepada pemerintah, atau dikenal dengan black magic, black market, black market, BM istilahnya, BM tanpa W. Iya, pada asalnya hukum syar'i dibolehkan. Karena apa? Karena black market itu hanya untuk menghindari apa? Pajak. Dan pajak tidak dibenarkan dalam Islam. Menghindarinya boleh secara syar'i. Tapi kalau menghindarinya bisa menimbulkan madharat di dunia, ya apa boleh buntut, bayar aja. Bukan karena mengap itu halal, tapi dalam rangka menghindarkan apa? Madharat yang timbul. Kalau umpama kita nanti membeli barang-barang black market, ya, secara syar'i tidak dosa. Tapi kalau menimbulkan madharat berupa kita ditangkap karena dianggap dituduh penadah barang yang dianggap ilegal, terus kita dipidana, ya jangan. Terus umpamanya kita punya usaha eksim, kemudian harus bayar pajak, bayar. Kalau enggak apa? Pertama enggak bisa masuk, atau kita dipidana, atau kita harus nyuap dan seterusnya, maka jangan bayar. Bukan karena menganggap itu halal, tapi untuk menghindarkan madharat. Kita punya motor, punya mobil, ada pajaknya? Ada. Coba jangan dibayar, mal dosa mua. Tapi apa akibatnya? Pas saya razia, tewaknya ke polisi. Taya-taya hunggul. Madarat natenya. Dan madaratnya tidak kecil loh, besar ya. Jadi bayarlah. Saya mau tanya, apa di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada kasus kesurupan, penyihiran? Ada penyihiran, bahkan salah satu korban sihirnya siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Dan tidak boleh ini diingkari hanya karena husnudzon kepada Nabi. Husnudzonnya wajib, tapi itu husnudzon yang tidak pada tempatnya. Hadisnya sahih, real, nyata. Dan itu tidak mengurangi kemuliaan Nabi SAW sedikit pun, karena tidak berkaitan dengan kemaksuman beliau. Sama aja dengan Nabi disakiti oleh orang kafir, sakit hati enggak? Ya sakit hati. Sama aja dengan disabet dengan pedang, berdarah enggak? Berdarah. Ketika perang Uhud juga 4 gigi Nabi tanggal. Gak boleh kita katakan, oh kok maksum, tapi kok naharahut, getihan. Gak ada hubungan antara maksum dengan getihan, dengan berdarah. Katanya maksum, tapi kok gak makan jadi lapar. Gak ada hubungan antara lapar dengan maksum. Katanya maksum, tapi kok lupa. Nabi pernah lupa? Dalam urusan dunia atau dalam urusan agama? Agama, dalam sholat. Nabi lupa yang harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat, yang harusnya ada tasyahud awal terlewat. Itu tidak ada hubungan dengan maksum tidaknya. Itu sisi kemanusiaan Nabi. Bahwa Nabi manusia biasa. Kata beliau, inna ma'ana basyarum mithlukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakiruni. Aku manusia biasa seperti kalian. Aku suka lupa sebagaimana kalian lupa. Kalau aku lupa, ingatkan. Gak boleh, oh kok maksum tapi lupa. Gak ada hubungan, itu manusiawi. Termasuk kalau yang menyakitinya bangsa jin. Bisa kena? Bisa. Melalui kerjasama dengan dukun tertentu. Tapi lupanya Nabi menjadi penyempurna syariat Islam. Dengan lupanya Nabi lahir syariat sujud sahwi. Coba kalau Nabi dulu tidak pernah lupa, sementara umatnya pelupa. Kalau Nabi dulu tidak pernah lupa, enggak ada syariat sujud sahwi, kitanya lupa, bingung, aduh tadi enggak tasyahud awal kumaha tah, kan bingung ya. Tapi begitu ada kasus itu, oh tenang, Nabi juga dulu begitu, tenang, ada sujud sahwi, enggak ragu kita ya. Dengan tersihirnya Nabi sempurnalah Islam. Karena dengan adanya kasus tersihirnya Nabi, lahir ketetapan syariat tentang tata cara pengobatan orang yang kena sihir yang syar'i. Oh, di kalangan kita ada yang kena sihir. Oh, Nabi juga dulu pernah kena dan ada caranya. Nah, sempurna Islam ini. Oleh karena itu ya, di zaman Nabi ada sihir dan ada kesurupan. Kata Ibnu Abbas, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian hal adullukum ala imra'atin min ahli jannah? Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita ahli surga? Kata murid-muridnya, mau. Hadil mar'atus sauda. Tuh. Ada wanita yang hitam itu. Dulu dia pernah datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, inni asra wa inni atakasyaf. Wahai Rasulullah, aku asra. Asra itu terkena penyakit sorak. Sorak itu maknanya salah satunya kesurupan. Mana lain epilepsi. Karena gejalanya kan sama ya, mirip. Dan kalau aku kamu suka terbuka aurat. Fad'ullaha ayasfiyani. Coba doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya. Apa kata Nabi? In syi'ti sobarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ayasfiyani. Kalau kamu mau, kamu tetap sabar, bagimu surga. Tapi kalau kamu mau, aku akan doa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Apa wanita ini jawabnya? Asbiru ya Rasul, saya sabar. Enggak perlu didoakan sembuh. Dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan ya ada fenomena kesurupan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, silakan. Iya. Ada pertanyaan dari pendengar Odia, dari Rashid di Ngamprah, Ustaz. Apakah orang yang syahid bisa berwasiat kepada orang yang hidup di dunia? Orang yang sakit bisa berwasiat. Syahid. Oh, syahid bisa berwasiat. Berwasiat? Iya. Iya. Setelah matinya atau sebelum matinya? Baik. Kalau orang perang, luka, sebelum mati dia wasiat. Sebentar lagi saya mau mati, sebab jantung saya sudah tertusuk nih, umpamanya ya. Ada waktulah 2 menit. Tolong saya wasiat. Boleh tentu saja, itu pertama. Kalau masih hidup, setelah itu kemudian mati sebagai syahid. Tapi kalau dia sudah mati, ya, sudah mati, dia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Sudah gak bisa berwasiat apa-apa, walaupun dia mati syahid. Jangankan itu, Nabi Muhammad SAW tidak bisa berkomunikasi setelah meninggal. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku, saya ketemu mbah saya yang sudah mati itu. Dia menjelma berjubah putih ngomong ke saya, ngomong gini-gini. Maka dia tertipu. Oleh siapa? Syaitan, laknatullahi alaih. Syaitan bisa menjelma sebagai orang yang sudah mati. Ngaku-ngaku. Bukan orang mati kemudian menjelma menjadi bayangan, menampakkan diri di dunia, keluar dari alam kuburnya. Kalau orang bisa keluar dari alam kuburnya, maka pertama, kalau dia orang mukmin, ngapain keluar di alam kubur? Kalau di alam kuburnya memperoleh nikmat kubur, di sana seluas mata memandang, di sana ada makanan, buah-buahan, di sana ada istri, ada nikmat kubur, ngapain ke dunia coba? Betah di situ atuh. Kedua, kalau dia orang kafir atau durhaka yang diadab di alam kubur, terus bisa keluar, ngapain di sana? Kabur aja sudah ya. Tidur di hotel gitu, bintang 7. Kalau bisa keluar dari alam kubur, orang-orang yang diadab kubur kalah labur. Oleh karena itu, kalau ada orang yang ngaku, saya bertemu mbah saya sudah mati itu, Udah mati baru seminggu dia datang ke saya berjubah putih berjanggot ya, pakai itik gitu. Ah, dia tertipu, itu setan menjelma sebagai kakeknya ya. Wallahu a'lam. Ustaz, apabila seorang akhwat diceraikan suaminya karena tidak taat kepadanya, apakah akhwat tersebut wajib diantarkan ke rumah orang tuanya atau biarkan pulang sendiri? Mohon penjelasan. Kalau di luar kota yang mengharuskan safar, ya, antar. Tapi begini, ketika diceraikan, tidak langsung misah. Selama masa iddah, si istrinya tetap berada di rumah suaminya. Selama masa iddah. Dan kalau selama masa iddah sudah diceraikan itu suaminya mati, istri ini masih tetap dapat warisan dari harta peninggalan mantan suami. Karena masih dalam masa iddah, masih masa dibolehkannya apa? Rujuk. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, ya ayuhan nabiyyu, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wahsul iddah la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ay ya'tina bifahishatin bayyinah. Hai Nabi, kalau kamu mau menceraikan istri-istrimu, maka tetapkan masa iddahnya. Hitung. Terus la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka. Wa la yakhrujna. Jangan juga dibiarkan keluar illa ayatina bifasyatin bayina, kecuali kalau wanita itu melakukan perbuatan yang nyata-nyata keji, ya silakan usir. Tapi kalau enggak, tetap selama masa iddah di rumah suaminya. Nah, nanti kalau ternyata masih menyatu, boleh buka aurat biasa, bisa menyajikan makanan. Kalau ternyata ya 3-4 hari ternyata suami menyesal, ya, dipikir-pikir istri saya sayang banget kalau disamper orang gitu ya. Akhirnya dia kemudian melakukan hubungan lagi dengan istrinya, otomatis itu rujuk. Rujuk adalah istilah kembalinya seorang suami ke istri yang sudah dicerai dalam masa iddah. Rujuk. Berarti sudah satu cerai, satu rujuk. Sudah, baik rujuknya dengan omongan kita rujuk aja ya, saya menyesal afwan kemarin, ya udah. Walaupun tidak berhubungan ya udah. Tapi kalau umpamanya tidak ngomong tiba-tiba gapruk saja. Itu rujuk. Walaupun enggak ngomong itu rujuk. Jangan sampai setelah itu suami setelah beres, jangan anggap itu rujuk ya. Kebangetan ngapain itu kalau gitu. Berarti sudah satu talak, satu rujuk. Besoknya der berantem lagi. Cerai lagi. Berarti dua cerai, satu rujuk. Malamnya rujuk lagi. Berarti sudah dua cerai, dua rujuk. Ingat, jurus terakhir satu lagi. Jadi dihitung masa iddah sejak keluarnya talak itu. Bukan sejak dicerai pertama, bukan. Nah kalau ternyata setelah malam itu rujuk lagi, besoknya berantem lagi, cerai lagi, berarti tiga kali talak sudah gak bisa rujuk, keluar istrinya. Keluar. Gak bisa lagi rujuk, kecuali istrinya harus dinikah dulu oleh laki-laki lain, lalu cerai lagi. Tapi tidak ada rekayasa. Gak boleh, ini sekedar taktik aja. Kamu nikah itu mantan istri saya, ya. Besoknya ceraiin lagi, tapi jangan ditolak-tolak asar, awas ya. Gak boleh, itu namanya muhalil, dosa besar, ya. Gak boleh. Itu harus normal, nikahnya biasa. Nah, kalau setelah umpamanya talak satu, selama masa iddah terus bersatu, dan sampai masa iddah berakhir tidak rujuk, maka setelah masa iddah berakhir keluar si istri. Sebelum hari terakhir antarkan ke orang tuanya, kalau apa? Pertama kalau safar, kedua ya harus ada basa-basi lah, mintanya kan baik-baik ya. Saya bilang ke orang tuanya, bapak, ibu, kami sudah bercerai, sudah 3 kali. Atau udah gak ada kecocokan lagi, baru sekali ya, baru sekali. Udah gak ada kecocokan lagi. ini saya serahkan sudah talak. Sudah ini bukan suami istri lagi, maka si istri itu wajib berhijab dari mantan suami. Kalau sudah habis masa iddah. Setelah itu berlalu sebulan dua bulan, timbul lagi kekangenan kepada mantan istrinya. Istrinya juga begitu, ngelamun terus. Mulai deh SMS. Ukhti, sekarang mau ukhti, apa kabar? Masih buka lowongan enggak? Ternyata gayung bersambut. Batu turun, kesik naik, gitu tanya. Arismen nangger. Itu purun ieu daek mun pepenak masak matak seger. Akhirnya mau kembali nikah. Boleh tidak? Boleh, tapi harus dengan akad yang baru. Pernikahan baru, ada wali, ada ijab kabul, ada dua saksi, dan ada mahar. Karena belum talak tiga, baru satu. Boleh kembali. Namanya bukan rujuk, tapi nikah baru. Dan setelah nikah baru, maka dianggap belum pernah cerai. Karena ini nikah kedua. Nikah pertama sudah bubar. Walaupun orangnya sama itu-itu juga, dan dia tetap punya jatah tiga kali talak lagi. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Ana ingin bertanya soal BAB salat. Oh, bab salat. Jika kita masbuk dan ada beberapa orang masbuk di sebelah ana, kemudian jamaah utama telah salam. Saat itidal masuk di masbuk di sebelah ana mundur, menisbahkan imam ke anak, dan karena dan mereka mengikuti anak, mohon dalil tentang hal ini. Nggak ada dalil tentang hal itu, nggak ada estafeta berjamaah. Mestinya sholatlah sendiri-sendiri. Tapi kalau dia ternyata bermakmum kepada kita, ya sebodoh amat, terserah. Jangan sampai dilarang, sendiri-sendiri aja, batal. Apakah dalam satu masjid boleh ada berapa jamaah sholat? Kalau sholat fardu gak boleh, harus semuanya merujuk ke imam rotib, ya. Kecuali kalau umpoh pertama masjidnya besar, yang kedua masjid itu masjid yang tidak ada imam tetap, boleh ada beberapa jamaah walaupun dalam waktu bersamaan, asal tidak saling mengganggu di sono di sini. Atau sholat taraweh berjamaah di sebuah masjid besar, sana ada jamaah, sini ada jamaah, dan bacaannya tidak saling mengganggu karena besarnya, dibolehkan. Tapi kalau saling mengganggu, maka tidak boleh karena berdekatan umpamanya. Yang tadi yang menjadikan imam, pertama yang saya ungkapkan, tidak ada estafeta berjamaah dan tidak ada jamaah kedua di satu masjid yang ada imam rawatib di sana, pendapat yang menurut pribadi saya yang rajih. Apakah semua ulama sepakat? Enggak, ikhtilaf. Termasuk Syekh bin Baz rahimahullah membolehkan ada jamaah kedua ketiga di satu masjid yang di sana ada imam rawatib, dan membolehkan estafeta berjamaah berdasarkan keumuman hadis salatul jamaati afdalu min salatil fardi bi 27 darajat. Ikhtilaf para ulama, ya. Jadi kalau ada orang yang umpama mau berjamaah secara estafet, kita jangan bidah, enggak boleh. Ada marja'nya, ada rujukannya. Kalau kita umpamanya kekeh, saya mah sendiri juga berjamaah, saya mah tetap sendiri, itu boleh, itu bagus. Nah, saya begitu. Kalau umpamanya ada para duat, para ustadz gitu ya, ada tabligh akbar, syekh, istiqlal, sholat, saya juga ada. Beres duhur, mau sholat, asar dijamaah karena safar mau pulang, gitu ya. Orang-orang mau berjamaah, saya sendiri. Dan sempat ketika saya mau sholat asar di jamaah istiqlal, beberapa duat yang truk di belakang saya bingung nih, ini ustad nih. Saya bilang, afan, sendiri-sendiri aja ya. Saya bilang gitu aja, sendiri-sendiri, atau kalau antum berjamaah silakan saja, saya mah sendiriannya. Memang harus sendiri-sendiri, gak harus, ini pendapat saya aja, nanti kalau mau diskusi setelah sholat, jangan sekarang gitu. Akhirnya semuanya sendiri-sendiri, beres baru nyamperin. Saya bilang saya pernah bertanya kepada Mas Syihran, ada Syekh Ali, ada Syekh Masyur, ada Syekh Musa, sama Syekh Salim, waktu itu masih menyatu di Jakarta. Saya tanya masalah itu. Jadi kalau umpamanya kita musafir banyakan, sholat duhur bersama imam rawatib, beres sholat duhur kita mau jamak dengan asar karena ada uzur, apa boleh berjamaah atau harus sendiri-sendiri? Nah, kelihatan berempat ini ngobrol dulu, yang menjawab kemudian Syekh Ali Hasan, alladhi ara'ah, alladhi yunasibu sunnah, kata beliau, yang sesuai dengan sunnah, ansallu furoda, salatlah sendiri-sendiri. Limadha? Kenapa? Karena li'anna hadil jamaah tu'addi ila tiqraril jamaah. Karena jamaah tersebut menyebabkan berulangnya jamaah. Nanti kan asar akan ada jamaah kan, dan mereka lebih berhak karena imam tetap di sana, karena mukim di sana. Kita pendatang, dan menurut mereka tidak boleh ada jamaah kedua di satu masjid yang di sana ada imam rawatib. Oleh karena itulah maka sholatlah sendiri-sendiri. Tapi boleh nggak ada orang yang berjamaah? Silakan saja. Kita jangan salahkan, karena ini masalah ijtihadi ya, dan ada ijtihad ulama yang membolehkannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita boleh mengucap kata Allah di tempat yang kotor? Misal berkata Masya Allah di tempat sampah. Tidak boleh. Di WC gitu ya, di jarian-jarian di tempat sampah, tidak boleh. Kecuali kalau tidak dilisankan, hanya di dalam hati boleh. Ketika kita di WC lagi jongkok atau lagi duduk karena klosetnya duduk, kita boleh berzikir dengan hati. Ingat kepada Allah dalam hati, ingat surga, ingat neraka gitu ya. Tapi yang tidak boleh adalah zikir secara lisan. Itu yang terlarang. Bagaimana seorang istri yang menjadi istri kedua, tiga, atau empat? Apakah di akhirat juga menjadi istri yang kedua, ketiga, dan keempat? Bahkan Maryam, siapa Maryam? Ibunya Nabi Isa. Punya suami enggak di dunia? Enggak. Di akhirat dia akan menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Asia. Siapa Asia? Istri Fir'aun. Suaminya kemana? Ke neraka. Asia juga akan menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan oleh Syekh Salim dalam kitab Sahih Qisasul Anbiya. Oleh karena itu, Nabi istrinya di dunia banyak, di akhirat juga begitu. Termasuk umpamanya seorang suami punya 4 istri dan semuanya masuk surga. Apakah di akhirat akan berkumpul lagi? Iya. Ditahadud lagi? Iya. Cemburu dong? Enggak, karena apa? Cemburu itu penderitaan. Di sana enggak ada penderitaan. Allah Azza wa Jalla membersihkan seluruh hati orang-orang yang akan masuk surga. Dibersihkan dari iri, dari dengki, dari hasad, dari benci, dari permusuhan, termasuk juga dari rasa cemburu. Bisa enggak? Sangat mungkin. Allah Maha pengatur hati. Sekarang jangankan begini, jangankan begitu kata. Sekarang begini, seorang, dua orang suami istri, satu pasang suami istri punya anak sulung. Dia disayangi 100% oleh kedua orang tuanya. Lahir anak kedua. Apakah cinta orang tua ini terbagi dua, 50 ke sini, 50 ke sana? Enggak, dua-duanya tetap dapat 100%. Nih, 100% itu 100%. Uniknya matematika perasaan itu kayak begitu tuh. Jadi ini tetap 100%, tidak sedikit pun berkurang ya. Perhatian juga begitu, itu juga tetap 100%. Apakah si kakaknya cemburu kepada adiknya? Udah gara-gara kamu tuh, uang jajan saya yang harusnya 10 ribu sekarang jadi 1000 tuh. Apa begitu? Gara-gara kamu perhatian orang tua jadi ke kamu, ke saya kurang apa begitu? Enggak. Dia ikut sayang, dia ikut mengelus-ngelus gitu ya. Ikut menciumi, ikut seneng gitu. Kalau umpamai adiknya sakit, dia juga sedih gitu kan. Brol lagi anak ketiga. Apakah menjadi 33% masing-masing? Enggak, semuanya dapat 100% juga. Dan anak pertama dan kedua apakah cemburu? Enggak, sayang, seneng. Ih, malah umpah nanti bikin lagi yang keempat ya. Minta lagi yang keempat. Enggak ada rasa cemburu. Itu di dunia bisa begitu. Sama-sama unsur perasaan, sama-sama masalah cinta dan kasih sayang. Gitu ya. Kalau di dunia bisa begitu, apalagi di akhirat. Tidak ada rasa cemburu. Pokoknya walaupun jadi istri kedua, ketiga, keempat, dijamin tidak ada penderitaan, tidak ada sakit hati, tidak ada cemburu, tidak ada hal-hal yang membuat tidak nyaman. Apakah dalam perang Suriah berlaku tawanan wanita Syiah sebagai tawanan orang kafir yang boleh diperlakukan seperti pada perang zaman Nabi dan sahabatnya? Perlakuan Nabi dan para sahabat kepada para tawanan perang adalah syariat. Kalau itu jadi syariat Islam di zaman itu, maka itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Apabila salah seorang anggota keluarga wafat setelah mengantar keluarganya yang lain untuk berangkat haji, lalu apa yang harus dilakukan? Tetap berangkat haji atau mengurus mayit? Tetap berangkat haji, nanti ketinggalan. Kalau umpah mau berangkat mati, aduh gimana? Kalau mengurus jenazah dulu, pesawatnya gak bisa nunggu. Tunggu ya, saya ngurus ini dulu 5 menit, gak bisa, ditinggal. Ya mungkin itu ujian, tetaplah berangkat, apa namanya itu serahkan kepada yang ada. Sudah dulu sampai sini, pertanyaan masih banyak, tapi waktunya sudah lebih. Insya Allah kita akan berjumpa untuk Sabtu dan Ahad depan. Insya Allah ada Ustadz Abu Ihsan ya, Al-Medani, silakan saja nanti diikuti perkembangan berita, dan belum ada perubahan. Sabtu di Cipaganti, Ahad di Anur. Mungkin nanti akan diumumkan oleh panitia. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.